Siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah, dia mendapatkan setiap hurufnya 10 kebaikan. Tapi baca di bulan Dzulhijjah, pahalanya bukan 100 lagi. Pahalanya begitu dibaca, qaf, jihad fi sabilillah. Sudah enggak ada ukuran. Karena itu Allah firmankan dalam Al-Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh orang-orang beriman itu tanda pertamanya kalau disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya. Ada sinyal, ada ketersambungan. Di begitu disebutkan nama Allah, Allah terdengar oleh telinganya sampai ke jiwa, ada getaran tuh. Ada sensasi yang berbeda ke dalam hati kita. Nah, itu namanya iman. Ya, getaran di hati itu iman. Jadi kalau disebutkan nama Allah, enggak ada sebuah getaran dalam jiwa kita. Tidak ada respon dalam hati kita, itu tandanya imannya sedang bermasalah. Karena itu setiap hari Allah menguji kita 5 kali dalam sehari untuk mengecek iman itu masih ada enggak. Diperdengarkan lewat suara adzan. Ya, subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu terdengar, hati kita akan berkata, sudah adzan nih. Nah, itu tandanya masih ada iman dalam jiwa. Zuhur juga demikian. Karena nanti ada begini, subuh beriman, zuhur mungkar. Ada yang subuh beriman, zuhurnya kafir. Ada yang subuhnya beriman, sorenya berubah. Ada yang sore beriman, subuhnya pindah. Makanya tiap hari jaga, dan jaga itu konsisten. Dari subuh ke siang, ada enggak? Nanti siang ke sore, kuat enggak? Kalau sudah ada, kuat enggak? Naik level. Naik enggak? Ya. Makanya kalimat Qur'annya itu, naik liyazdadu imana ma'a imanihim. Supaya terus nambah imannya, naik, naik, naik, naik, naik. Diuji dengan amal saleh. Quran surah ke-48, ayat ke-4. Ya. Baik, kemudian sampai dengan ke isya, sebelum tidur, pastikan sebelum tidur, ada iman enggak? Khawatirnya wafat, iman enggak ada gitu. Ya. Ada iman enggak? Tanya dulu. Makanya sebelum kita tidur, kan asya itu masih hidup, harakatnya di atas. Asya, hidup. Ya, sifat yang disebut aish. An'ishtu al'an fid dunya, saya masih hidup di dunia. Pencarian bekal hidup disebut ma'isyah. Saya mau cari ma'isyah supaya kehidupan saya bisa ditopang. Kehidupannya disebut dengan aish. Sifatnya, gambarannya, nilainya disebut dengan asya. Atas ain, ada harakat fathah di atas. Kalau harakat diturunkan ke bawah, jadi kasrah, khafad, turunkan, rendahkan ke bawah, khafad, pecah, tuntas, selesai, isya, waktu berakhir semua aktivitas. Makanya ketika tanda isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diperingatkan kita, ini ingat dengan kalimat ini, bukan nama belaka, ada makna di bawahnya. Ada makna di balik itu semua. Awas, begitu muncul isya, diberi tanda, hei, kalian nih yang sibuk, yang capek, yang dari subuh keluar, yang sampai sekarang masih kerja, semua pekerjaan akan berakhir. Pada akhirnya kalian akan pulang. Kalau enggak percaya, kata Allah, saya kasih lelah, tidur kalian sekarang. Tidurnya itu cuma mukaddimah saja. Siapa tahu dalam tidur dia tidak terbangun lagi. Makanya pastikan ketika ditahan nyawa dalam tidur, kita tidak tahu dalam menit keberapa itu kemudian akan berakhir. Pastikan iman itu ada. Apa kemudian cara kita menguatkan iman? Ayat tadi, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, kemudian bertambah imannya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Maka terbangun hubungan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setiap disebut kalimat ayat, ayat, ayat, manfaatkan. Ini pagi sampai dengan malam itu cuma bertukar aja waktunya. Waqtilafil laili wan nahar. Ya, lihat. Pagi, siang bertukar. Tapi apa yang membedakan pagi dengan siang? La ayatil li ulil albab. Ayat. Bagi ulil albab, bagi yang paham tentang kehidupan, albab dari kata lubun. Lub. Lub itu esensi dari sesuatu. Ya. Pernah lihat kelapa? Halo? Kelapa. Jangan katakan wallahu alam. Kelapa. Pohonnya pernah lihat? Ya. Kelapa itu masya Allah. Itu kita anugerah untuk kita semua. Ya, adanya di dekat-dekat dengan kita, ya. Maka itu orang Arab menyebutnya Jauzul Hindi. Jauzul Hindi, masya Allah, anugerah bagi orang dekat-dekat Hindia. Ke kita itu, kalau disebutkan Hindia Samudra, Hindia ke kita, ke arah Indonesia. Makanya di Arab nggak ada kelapa. Silahkan cari, ya, sampai kiamat kurang 2 hari, nggak akan ditemukan kelapa di Arab. Karena khusus untuk daerah-daerah kita itu. Kelapa itu, kalau Anda ambil kemudian buahnya, bukankah ada kulit luarnya yang keras? Ya kan? Kalau dibuka kemudian, ada apa setelah itu? batoknya. Kalau batoknya dibuka lagi, ada lagi apa? Dagingnya. Kalau dagingnya itu diperhatikan dengan baik lagi, bukankah ada yang kulit-kulit tipisnya? Kalau kulit tipisnya dilihat lagi, bukankah bagian tengah, bagian dalamnya ada kulit yang paling lembutnya? Ya? Halo? Nah, itu lub namanya. Lub, inti terdalam dari sesuatu. Nah, sekarang kita hidup ini, maaf ya, kalau kita cuma hidup di sini, numpang hidup cuma berangkat, pulang, berangkat, pulang. Itu cuma kulit luar kelapa. Kulit luar kelapa. Kalau cuma makan dagingnya, itu cuma dunia. Kalau kita paham esensi kehidupan, kata Allah, ulul albab, orang yang paham esensi, yang paling enak dari kelapa itu bagian dalamnya. Dia ngerti kalau ngambil kelapa, yang enaknya yang diambil. Apa bagian dalam itu? Bagi orang beriman, ulul albab, semua isi kehidupan pagi sampai dengan malam, persiapan bekal menuju pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada satu detik hilang, gak ada nilai di sisi Allah. Ulul albab itu dia akan renungkan pagi, bagaimana caranya saya punya nilai ibadah di sisi Allah. Baru bangun tidur, udah dapat poin. Makanya kita diajarkan setiap detik dan aktivitas, itu ada polanya, ada kuncinya, ada doanya. Saya sering katakan, cuman di Islam, setiap bangun, bahkan setiap beraktivitas, ada doanya. Bangun tidur, ada doa. Silahkan Anda cek, makan, ada doa. Minum, ada doa. Urusan ke masjid, doa. Keluar masjid, doanya beda. Masuk toilet, doa. Keluar doa, keluar toilet, doanya beda. Silahkan cek. Pakai pakaian, ada doa. Bekerja, ada doa. Lahir, didoakan. Mau meninggal pun masih ada doa juga. Coba Anda bayangkan. Kebayang. Semua aktivitas kita itu ada petunjuknya. Doa itu bukan hanya sekedar permintaan, tapi menjadikan apa yang kita kerjakan punya poin akhirat. Itu yang disebut dengan ibadah. Makanya kalau enggak hafal doanya, cukup katakan bismillah di situ. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abdal au aqta. Setiap perbuatan baik yang dikerjakan tanpa menyebut nama Allah bismillahirrahmanirrahim. Paling singkat bismillah, maka terputus nilai pahalanya, enggak ada poin. Maka ulul albab itu akan mengejar poinnya. Ngambil tisu misalnya, ah saya enggak tahu doa ngambil tisu, bismillah, ambil. Ada poinnya. Jadi sesuatu yang digunakan dengan menyebut nama Allah punya poin. Mau baca kitab, baca buku, bismillahirrahmanirrahim, baca. Terima telepon, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum. Ketik SMS, bismillahirrahmanirrahim, ketikan. Ya, itu ada poinnya. Dan orang yang mengucapkan kalimat Allah akan dijaga dari perbuatan maksiat. Makanya hampir gak pernah ada. Gak pernah ada orang bermaksiat pakai bismillah. Wih, korupsi yuk, ini hanya tanda tangan. Ah, takut dosa saya, pakai bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada. Orang minum-minuman keras, gak ada yang pakai bismillah. Buat ngurangin dosa dikit, biar gak gede banget, pakai baju bismillah aja. Gak ada. Jadi satu, kita terjaga dari maksiat. Yang kedua, punya poin akhirat. Itu yang dimaksudkan ulul albab. Kalau cuma nyari luarnya, monyet juga bisa. Dan paling pandai, bawa buah kelapa. Coba lihat, kalau mau nangkep kelapa, jangankan nangkep, naik ke atas pohon, monyet bisa. Naik ke atas pohon, ambil kelapanya, turun sampai bawah, dibawa-bawa kemudian, utak-atik, utak-atik, utak-atik, ambil. Jadi kalau cuma nangkep luarnya aja, monyet bisa. Jadi kalau ada orang hidup dari pagi sampai dengan malam, cuma nyari kulit luar dunia, itu sama dengan apa? Sama dengan gak paham unsur kehidupan. Saya gak bilang monyet. Dia gak paham hidup. Kalau cuma begitu, binatang juga mampu, mesti ada beda di situ. Makanya kata Nabi, ayo cepat evaluasi diri kita, setiap waktu mesti punya nilai. Ayo bangun tidur, punya nilai. Waktu bangun, ada nilainya enggak? Waktu beraktivitas, punya nilai enggak? Sampai mau tidur, pastikan kita punya nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ada nilai itu kadang-kadang, kan sama ya, kalau dalam ujian kan nilai-nilai, kadang nilainya beda-beda tuh kadarnya. Yang ini poinnya 10, yang ini poin 20, pertanyaan khusus poinnya langsung 80. Makanya kami saat ujian di Timur Tengah, itu teman-teman soalnya cuma 3. Tapi satu itu tulisan jawaban bisa 3 lembar. Ya. Tapi dikasih poin, mau ngejar poin berapa? Paling tinggi 100. Dari 3 itu, nomor 1 poinnya 50. Nomor 2 cuma 30. Nomor 3 50 lagi. Kalau jawab nomor 1, silahkan dapat poin 50. Cuman jawabannya 3 lembar. Nomor 2 dijawab, silahkan dapat poin 30. Jawabannya cuma setengah halaman. Poin 3... tinggi juga, 50 juga, kadang-kadang kasih 60 atau 70. Cuman ketika dijawab 5 lembar. Kan? Anda mau pilih yang mana? Ada orang, ah yang penting dapat poin lah, gak apa-apa 30 juga setengah halaman jawab. Yang penting dapat poin. Ada orang ngukur, saya pengen 100. Gak apa-apa, 50 dulu supaya aman, masih ada waktu, kejar yang 70. Kalau gak nyampe 70, nyangkutnya jelas. 60, 50, 30. Dapat poin 100-nya agak cepat. Kalau gak nyampe 70, ya udahlah sini 50, sini 40, 90. Tapi kalau saya kejar 30, waktu habis, nyangkutnya gak jelas. Sama dengan dunia juga begitu. Dari setiap perjalanan kita itu, ada yang poinnya digandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muncul bulan 9, disebut dengan Ramadan. Begitu sampai Ramadan, poin naik. Amalan berganda, dirugi kalau orang gak beramal di bulan Ramadan. Kemudian turun Ramadan, muncul Syawal. Syawal selesai Zulqa'dah. Begitu Zulhijjah, di situ kata Nabi ada poin yang sangat besar. Poinnya sangat luar biasa. Seperti saya sampaikan di pertemuan lalu, orang-orang yang memberikan nilai-nilai kehidupan penting di sini dan punya nilai di sisi Allah, nilainya langsung digandakan. Kalau berbuat baik senilai dengan jihad fi sabilillah. Baca Al-Quran setara dengan jihad. Biasanya baca Al-Quran satu hurufnya 10. Man qara'a harfan min kitabillahi. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah falahu ashru hasanat. Dia mendapatkan setiap hurufnya 10 kebaikan. Baca Anda qaf 10. Baca di Ramadan qaf kali 10 lagi 100. Tapi baca di bulan Zulhijjah dan waktunya hanya 1 sampai 10 Zulhijjah saja. 1 sampai 10. Pahalanya bukan 10 lagi, pahalanya bukan 1 100 lagi, pahalanya begitu dibaca qaf jihad fi sabilillah. Sudah enggak ada ukuran. Enggak ada ukuran. Saya sering katakan kalau yang sampaikan ada hidayat, Anda bisa abaikan. Tapi kalau Nabi yang sampaikan, dan status hadisnya sahih di kitab urutan nomor pertama, sahih Al-Bukhari, nomor satu. Dan ditegaskan di sahih Muslim, urutan nomor dua, dua-duanya thiqah. Jadi kalau Al-Bukhari dan Muslim sepakat, nomor satu. Setelah itu Al-Bukhari saja, man farada bihi Al-Bukhari. Setelah itu man farada bihi Muslim, Imam Muslim saja. Baru syarat Bukhari Muslim, syarat Bukhari, syarat Muslim, setelahnya yang di bawahnya. Urutan ilmu hadis disebut dengan tabaqat namanya. Ini Al-Bukhari dengan Muslim sepakat. Terus Al-Bukhari meriwayatkan sendiri, Muslim meriwayatkan sendiri. Itu kuat statusnya. Hadisnya langsung dari Nabi. Anda bayangkan. Kalau kita isi Allahu Akbar, tinggal dua hari lagi. Terbanyak bacaan Al-Quran. Kalau bisa bismillah semampu kita untuk menghatamkan. Ada yang menghafalkan Alhamdulillah. Ada infak, kita berjuang bisa infak. Walaupun cuma 100 rupiah, 200 rupiah. Jihad, kapan lagi? Jihad. Masya Allah. Yang paling indah kan bertobat pada saat itu. Begitu tobat, diampuni dosa. Terus beramal, wafat. Indah. Tobat. Pas ada kotak infak lewat, dimasukin. Meninggal. Gitu. Sampai mana tadi kotak infak itu? Wafat. Jihad statusnya. Syahid. Wallahu a'lam bis-shawab. Kita akan lihat bagaimana pahala yang disisi Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.